Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Senantiasa kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi suasana yang berbahagia ini, dalam suasana RRI penuh dengan hikmah, kita tetap bertemu senantiasa selalu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surah As-Su'ara juz 19 pada ayat 18. Sebagaimana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Yang artinya, Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Musa tinggal bersama Fir'aun sejak kecil lebih kurang 18 tahun. Para pendengar RRI yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah As-Su'ara ayat 18 ini sesungguhnya sangat memberikan pesan kepada kita bahwa kehidupan manusia ini senantiasa memiliki sebuah ketergantungan kepada orang lain. Artinya, ketika kita sangat menginginkan bagaimana pengalaman hidup sendiri, paling tidak kita harus berbicara bagaimana pengalaman dalam keluarga. Sehingga mengenai perkembangan soal jawab antara Musa dan Fir'aun dalam surat As-Su'ara ini sangat memberikan inspirasi kepada kita bersama. Baik pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita yaitu narasumber kita yang sangat kita muliakan, yakni Ustadz Zainal dan Ustadz Fadli yang akan memaparkan ayat 18 surah As-Su'ara ini. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Ustadz Syamu Manurung MA. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat 18 ini menceritakan tentang pemimpin visioner itu melayani. Pemimpin visioner itu tidak melihat masa lalu, tidak melihat ke belakang, sebagaimana di sini Fir'aun yang big boss tadi. Big boss bukanlah pemimpin visioner. Big boss penguasa yang ingin dilayani atau disebut pada zaman dahulu dengan feodal yang ingin dilayani itu akan selalu mengungkit jasa-jasa yang pernah dia berikan. Dulu kamu adalah kecil dan akulah yang membesarkan. Dulu kamu aku yang mengasuh, sekarang aku kamu lawan. Itu adalah pemimpin bertipe big boss. Berbeda dengan pemimpin visioner, dia tidak melihat ke belakang, dia melihat ke depan, terus melayani, servan, tidak dilayani. Apa yang ingin disampaikan oleh Fir'aun di sini adalah tipe manusia yang selalu harus dilayani, harus selalu diangkat harkat martabatnya, sehingga dia menjadi manusia big boss, one man show, dan dia bukanlah pemimpin visioner, pemimpin masa depan. Inilah yang kita lihat di dalam ayat 18 surat As-Su'ara ini, sehingga menjadikan pembelajaran bagi kita. Ayo, bagi yang ingin eksis seperti Nabi Musa, hal seperti ini jangan dilakukan. Tapi bagi yang ingin berkubang di lingkaran kefir'aunan dirinya, Anda akan selalu menyebutkan saya berjasa, saya dulu membuat Anda berhasil, saya dulu membuat Anda sukses, sekarang Anda mencampakkan saya. Saya adalah sepah yang telah Anda pungut manisnya. Ini adalah tipe-tipe Fir'aun yang ada di dalam diri kita. Selalu mengungkit keberhasilan kita dan melupakan keberhasilan orang. Orang pemimpin visioner tidak demikian. Dia akan terus melayani karena memang hidup ini adalah melayani. Ana abdullah ataniyal kitab. Saya ini hamba Allah. Pelayanan kita menjadi begitu tulusnya. Perjuangan kita menjadi begitu harumnya ketika itu kita tancapkan lillah, ana abdullah. Dibantu dengan semangat inspirasi dari Al-Quran, ataniyal kitab, sehingga kita menjadi bertambah baik, sehingga kita menjadi bertambah setia pengabdian kepada Allah. Karena apa? Panduan kita begitu jelasnya. Inilah pemimpin visioner yang akan kita temukan di dalam beberapa hari ke depan pada sosok Nabi Musa. Dan kita juga akan menemukan big boss, tipe-tipe big boss yang selalu mengungkit jasanya sehingga selalu mengucapkan habis manis sepah dibuang. Islam tidak mengenal habis manis sepah dibuang karena ada kreativitas pemimpin yang terus melayani, melayani, melayani. Aduh Ustaz Fadli. Syukran, Al-Mukarram, Ustaz Syamu dan Ustaz Zainal. Menarik di ayat 18 sahabat inspiratif bahwa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal dalam perspektif besar tentang pemimpin visioner. Hal ini jikalau kita sedikit turunkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kemudian orang tua, di sini posisinya sebagai orang tua Fir'aun, orang tua angkat Nabi Musa, sama persis seperti seorang ibu dan seorang bapak yang kadang mengungkit-ungkit kebaikannya terhadap anak-anaknya. Tetapi di sisi lain, ternyata yang mereka ungkit itu menurut anak-anaknya tidak sebaik yang mereka paparkan. Akhirnya yang ada adalah kecewa. Maka dikatakan di surah Al-Fatihah saja, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji siapa sebenarnya yang mengasuh alam raya dan seisinya ini adalah Allah. Bukan Fir'aun yang sebenarnya mengasuh Musa, tetapi adalah Allah yang mengatur semuanya. Semua yang memfasilitasi Fir'aun sehingga mampu untuk mengasuh Musa adalah Allah. Bahwa anak-anak kita besar, bagaimana di dalam rahim, dan bagaimana rizki suami kita lancar dan baik di keluarga, semua itu dari Allah, bukan dari kita. Sehingga berjasalah tapi tidak usah untuk meminta jasa. Berjasalah tapi jangan mengungkit-ungkit jasa kita. Karena dalam kita bersedekah pun tidak boleh kita mengungkit-ungkitnya. Yang terbaik dalam sedekah bagaimana? Ketika tangan kanan kita bersedekah, tangan kiri kita tidak mengetahuinya. Begitulah bicara tentang keikhlasan itu. Maka proses yang meletakkan balas jasa pada konteks yang salah seperti Fir'aun, karena dia sudah merasa membimbing, membesarkan seorang Musa ketika berada dalam jalur yang salah, ketika diajak untuk yang benar pun dia berpikir, bagaimana kamu mengajak saya? Kamu saja yang membesarkan adalah saya. Seorang anak yang dulunya tidak pernah diajari sholat, kemudian rajin sholat dan kenal agama, lihat orang tuanya tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Rasulullah, jarang ke masjid, jarang sholat, diceramain sama anaknya, mengatakan, gak usah pandai-pandian lah, dulu juga dinyekolahkan, bukan juga bapak. Inilah kemudian balas jasa yang salah. Hal ini juga terkait, kenapa Musa sebelumnya, wayadiku sadri walayan tolikulisani faarsil ila Harun. Memang dari awal Musa sudah berpikir untuk dikirim Harun sebagai apa? Sebagai penetralisir ketika nanti kira-kira Fir'aun mengungkit jasanya. Maka Harunlah yang akan berbicara tentang kebenaran Al-Quran dan panggilan Tuhan itu. Maka sahabat inspiratif, yakin dan percayalah, kalau bicara tentang jasa dalam kehidupan kita di dunia ini tidak seberapa, karena Allah yang telah menjanjikan sebesar apapun yang kita lakukan, Allah akan mengganti dengan pahala, akan mengganti dengan surga, akan mengganti dengan kebaikan demi kebaikan, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kita duga. Berlaku baiklah, maka insya Allah kita akan memanen kebaikan dan tidak perlu mengungkit-ungkit kebaikan kita. Kenapa? Karena sudah ada Allah yang akan membalas semua kebaikan itu tanpa harus berharap dari manusia. Baik, terima kasih Ustadz Zainal dan Ustadz Fadli, yang mana narasumber kita tadi telah berbicara mengenai ayat 18 ini. Sesungguhnya pesan inspirasi yang patut menjadi catatan kita bahwasanya dalam kehidupan keseharian kita, kita ini memang adalah sosok pemimpin. Tetapi pesan agama, pemimpin yang menjadi ukuran keberhasilan dalam konsep Islam adalah kita tidak diperbolehkan meminta jasa-jasa yang kita sudah memberikan kepada orang lain. Memberikan pelayanan bukan harus untuk dilayani, tetapi pelayanan ini sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang patut memberikan kita imbalan bagaimana kita sosok menjadi seorang pemimpin. Semoga dengan ayat 18 ini memberikan inspirasi kita dan memberikan sebuah perbaikan dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana cara memberikan metode dan kriteria kepemimpinan dalam Islam itu sendiri. Demikian saja atas perhatian yang kami ucapkan, ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.